Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Fa ya masyarul ikhwa rahimani wa rahmakumullah. Di pembahasan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian kita dari membacakan tafsir Al-Muyassar. Dan untuk pertemuan malam hari ini kita akan memasuki tafsir dalam surah Al-Muddathir. Naam, setelah kita selesaikan, seingat saya, pembahasan tafsir dari surah Al-Muzzammil. Langsung kita sebutkan ayat yang pertama dalam surah tersebut sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir hingga firman Allah azza wa jalla wa li rabbika fasbir. Tentang surah Al-Muddatsir, apakah surah Al-Muddatsir termasuk dari surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, ataukah ada surat sebelumnya? Terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Namun pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama menyebutkan bahwasanya surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah surah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, sama dengan akhirnya. Khilaf tersebut disebabkan karena adanya dua riwayat. Yang pertama dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu ta'ala anha, yang menceritakan tentang awal mula turunnya wahyu kepada Nabi alaihi salatu wassalam hingga beliau bertahannus di Gua Hira sampai dengan datang malaikat Jibril alaihi salatu wassalam yang membacakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam awal dalam surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min alaq, sampai dengan akhirnya. Namun di sana terdapat satu riwayat dari Jabir yang menyebutkan bahwasanya surah yang pertama kali diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah surah Al-Muddathir, bukan surah Al-Alaq. Ini yang menyebabkan terjadi silang pendapat di antara mereka para ulama. Dan pendapat jumhur dari kalangan mereka para ulama menyebutkan bahwasanya surah Al-Muddathir diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla setelah diturunkannya surah Al-Alaq. Disebutkan oleh Syekhul Islam Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Usulul Thalathah, nubbi'a bi iqra wa ursila bil muddathir. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dijadikan nabi oleh Allah azza wa jalla dengan surah Iqra wa ursila bil muddathir, dan dijadikan rasul oleh Allah azza wa jalla dengan surah Al-Muddathir. Sehingga ada pula yang menyebutkan bahwasanya antara perkataan Aisyah dengan Jabir bin Abdullah tidak ada perselisihan antara satu dengan yang lainnya. Karena Aisyah menyebutkan bahwasanya awal kali surat yang diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam adalah surah Al-Alaq. Ini surat yang pertama kali Allah Azza wa Jalla wahyukan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam sebagai bertanda diangkatnya Nabi alaihi salatu wassalam sebagai seorang nabi oleh Allah tabaraka wa taala. Adapun Jabir bin Abdullah menyebutkan bahwasanya surah yang pertama kali Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam adalah surah Al-Muddathir. Dalam arti kata, surah Al-Muddathir adalah surah yang pertama kali Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam ketika beliau menjadi seorang rasul. Sehingga disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, nubbi'a biiqra' wa ursila bil muddatsir, wallahu a'lam. Kita bacakan tafsirnya. Ya ayyuhal muddatsir, makna ya ayyuhal muddatsir di sini disebutkan tafsirnya ya ayyuhal mutaghatti bi thiyabihi, wahai seseorang yang berselimut dengan menggunakan pakaiannya, yaitu Nabi alaihi assalatu wassalam. Diriwayatkan Rasulullah alaihi salatu wassalam pada waktu itu melihat malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, sehingga beliau ketakutan mendatangi Khadijah radhiyallahu taala anha dan mengatakan zammiluni zammiluni, selimutilah aku dan selimutilah aku. Maka ketika Rasulullah alaihi salatu wassalam berselimut, turunlah firman Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhal muddathir qum fa'anzir. Qum fa'anzir disebutkan tafsirnya qum min madja'ika, bangunlah dari tempat pembaringanmu. Fa'anzir ya'ni hadzirin, fahadzirin nasa min azabillah, maka peringatkanlah manusia dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu diriwayatkan ketika turun firman Allah azza wa jalla tersebut, maka Nabi alaihi salatu wassalam memanggil semua suku Quraisy kabilah per kabilahnya, sehingga berkumpul mereka seluruhnya. Tatkala ada sebagian mereka yang berhalangan, maka mereka mengutus seorang utusan untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau mengingatkan kepada mereka tentang azab Allah azza wa jalla rabbul alamin. Sehingga ayat yang berisikan perintah dari sisi Allah azza wa jalla kepada Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk memberikan al-inzar, peringatan kepada kaumnya, adalah sebagai bertanda beliau alaihi salatu wassalam diangkat sebagai seorang rasul oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Nah. Sehingga Allah azza wa jalla perintahkan Nabi-Nya Muhammad alaihi salatu wassalam untuk memberikan peringatan kepada manusia dari azab Allah tabaraka wa ta'ala. Wa khussa Rabbaka wahdahu bita'zimi wat-tauhidi wal-ibadah, dan khususkanlah Rabbmu dengan memberikan pengagungan at-tauhid, demikian pula al-ibadah. Artinya tatkala seorang mengagung, tatkala seorang hamba memuji dan mengagungkan pengagungan yang demikian besar, maka wajib baginya untuk memberikannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla. At-tauhid juga demikian, demikian pula al-ibadah, diberikan seluruhnya untuk Allah tabaraka wa ta'ala. Wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Pada ayat ini, ma'asyaral ikhwa rahimani wa rahmakumullah, terjadi khilaf di antara mereka para ulama tentang makna al-thiyab. Apakah thiyab di dalam lafaz ayat ini memberikan makna ala haqiqatihi, berdasarkan hakikatnya, artinya pakaian yang biasa kita menggunakannya. Atau kathiyab di sini maknanya bersifat ma'nawi, pakaian yang ma'nawi dalam arti kata jasad atau badan, yang seorang diperintahkan untuk membersihkan jasad dan badannya dari noda-noda kesyirikan dan kemaksiatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ini terjadi khilaf di antara mereka para ulama. Sebagian di antara mereka menyebutkan seperti riwayat dari Ibnu Abbas, Ikrimah, demikian pula Ad-Dhahhak, mereka menyatakan bahwasanya makna dalam ayat ini adalah la talbis thiyabaka ala ma'siyatin wala ala ghadrah. Janganlah engkau mengenakan pakaianmu dengan mengotorinya dengan mengotorinya dari perbuatan kemaksiatan, demikian pula perbuatan pengkhianatan. Sehingga ditafsirkan oleh mereka bahwasanya makna thiyab di sini adalah thiyab secara maknawi yang berisikan perintah dari sisi Allah Azza wa Jal agar seorang muslim membersihkan jasadnya dari noda-noda kemaksiatan, kekufuran dan kesyirikan. Ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah dalam kitabnya Usulul Tsalatsah, ay tahhir thiyabaka minasyirik. Ya kan, sucikanlah pakaianmu dari noda-noda kesyirikan yang berisikan makna at-tauhid. Wajib bagi seorang untuk meninggalkan segala macam sesembahan yang disembah dari selain Allah tabaraka wa taala. Ada pula di antara mereka yang menafsirkan bahwasanya makna thiyab di sini bukan berdasarkan hakikat atau maknanya, namun berdasarkan zahirnya yang berisikan perintah agar seorang muslim dia benar-benar menjaga kebersihan pakaiannya dari najis. Nah, karena merupakan perkara yang wajib bagi setiap muslim untuk kemudian mensucikan pakaiannya dari noda-noda yang najis tatkala ia hendak menunaikan ibadah sholatnya. Nah, bahkan Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim tentang adanya seseorang yang diazab oleh Allah Azza wa Jal disebabkan karena apa? La yastabri minal baul. Tatkala kencing dia tidak membersihkan kencingnya sebagaimana mestinya. Sehingga mungkin ada yang menetes di pakaiannya dalam keadaan pakaiannya terus dia kenakan, sehingga dia sholat dalam keadaan air kencing tersebut masih menetes di bagian celananya. Namun dalam bab ini masyaallah ikhwa rahimani wa rahimakumullah, tak sedikit di antara mereka para ulama yang mengingatkan agar orang muslim meninggalkan yang namanya was-was. Meninggalkan yang namanya was-was terkhusus tatkala ia selepas kencing. Tinggalkan was-was. Jangan kemudian terkhayalkan selalu bahwasanya ada tetesan air yang keluar sehingga membasahi celananya. Ya, tinggalkan was-was tersebut. Karena kalau semisal seorang terlalu menuruti was-was, maka syaitan akan terus memberikan kepada dirinya was-was keraguan sehingga dia pun ragu-ragu atau memiliki sekian banyak keraguan tatkala melakukan sekian banyak praktek dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-yakin la yazulu bisyak. Namanya keyakinan tidak bisa tergoyahkan dengan adanya keraguan-raguan. Sampai ada sebagiannya yang harus loncat-loncat dulu, ya kan? Loncat-loncat dulu. Atau ada yang mengurut-ngurut Ini disebutkan oleh sebagian mereka para ulama tentang perilaku sebagian mereka orang-orang yang memiliki keraguan-raguan di dalam bab at-taharah. Yang demikian tidak semestinya. Bahkan kalau semisal kita melihat pembahasan istinja dengan istijmar, hanya sekedar menempelkan kan, hanya sekedar menempelkan dengan menggunakan tiga batu. Hanya sekedar menempelkan dalam bab istinja, istijmar. Artinya tidak digosok-gosok, ya kan? Tidak digosok-gosok. Yang menunjukkan cukup dengan menghilangkan noda dari najis tersebut dengan tisu atau yang misalnya, ini sudah mencukupi. Nah. Dan dalam bab ini sering kita menjumpai banyak di antara kaum muslimin yang terjatuh di dalam perkara al-waswasah. Ya, salat apalagi. Baru takbir saja yang batal salatnya banyak. Baru takbir yang batal salatnya banyak, kadang bergerombol. Nah, ragu-ragu kayaknya kentut dan semisalnya. Kita kembali kepada tafsir. Dalam firman Allah Azza wa Jalla, "Fathiyabaka wa zahir," tadi kita sebutkan terjadi khilaf di antara para ulama tentang makna thiyab. Ada yang menyebutkan thiyab berdasarkan hakikatnya, ada yang menyebutkan berdasarkan makna maknawinya. Di sini disebutkan wa tahhir thiyabaka minan najasat. Dalam tafsir Miyasar lebih merujukkan makna thiyab di sini berdasarkan hakikatnya. Artinya adalah sucikanlah pakaianmu dari sesuatu yang najis. Sucikan pakaianmu dari sesuatu yang najis. Sehingga sering diperiksa, ya kan, pakaiannya. Kalau semisal ada najis yang menempel di bagian pakaiannya, maka wajib untuk dibersihkan. Wajib untuk dibersihkan dan dihilangkan najisnya tersebut. Mensucikan pakaian tidak hanya disyariatkan dari sesuatu yang najis, bahkan dari keringat yang berbau juga demikian. Nah, kalau sholat diperhatikan, kalau misal pakaiannya sudah afkir, ya jangan terus dipakai. Ya. Kalau misal pakaiannya sudah kurang sedap baunya, maka diganti. Sering dicium. Atau mungkin hidungnya sudah peka, sudah tidak peka. Rasanya baunya wangi ini. Wong saya beli parfum mahal-mahal kemarin, tapi ternyata keringatnya tidak dijaga. Nah. Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyatakan dalam hadisnya, "Man akala thawman aw basalan fala yaqrabana masjidana fa innal malaikata tata'adza mimma yata'adza bihi banul insan." Atau kama qala Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memakan bawang merah, bawang putih dalam keadaan mentah sehingga menyebabkan bau keluar dari mulutnya, maka Nabi alaihi salatu wasallam melarang mereka untuk masuk ke masjid-masjid kaum muslimin. Karena sesungguhnya para malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla, kata Nabi alaihi salatu wasallam, merasa risih terganggu sebagaimana terganggunya mereka kaum manusia. Kalau misal kita mengganggu seorang yang sholat sehingga mengurangi kekhusukannya, khawatir kita akan terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Khawatir. Allah Azza wa Jalla perintahkan, "Khudzu zinatakum 'inda kulli masjid." Bagi setiap muslim untuk kemudian menghiasi wajah-wajahnya, menghiasi pakaian-pakaiannya, menghiasi tubuhnya dengan pakaian yang bersih dari najis dan yang semisalnya, tatkala mereka mendatangi masjid masjid Allah Tabaraka wa Taala. Nah, dalam bab ini anak minta diperhatikan terkhusus para aulad, terkhusus para aulad. Kalau para santri-santri yang sudah gede, anak yakin kalau sudah masuk masa pubernya, menjaga kebersihannya jauh lebih antusias dibandingkan yang di usia bawahnya. Yang gak biasa sisiran, sering sisiran, ya kan? Yang gak biasa ngaca, sering ngaca. Ya, itu perhatikan itu. Nah, bahkan rambutnya sendiri sekarang di model-model. Nah, di model-model. Ada yang miring sebelah, miring ke kiri, miring ke belakang. Nah, di model-model. Tapi ditegur ya, ada di kelas antum kalau semisal antum sholat di sampingnya dalam keadaan ternyata baunya jereng-jerengan, ya dinasehati, dijewer pelan-pelan, dikasih tahu suruh mandi atau suruh ganti bajunya. Nah, kalau keringat dicampur dengan bau wangi atau bau parfum, enak enggak? Hah? Enak enggak itu? Baunya nano-nano. Baunya nano-nano. Ada asamnya, ada manisnya. Nano-nano baunya. Nah, ini perhatikan. Masuk pula bau mulut juga demikian. Bau mulut. Ya, juga demikian. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laula anna suqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli wudu wa fi lafdhin inda kulli salatin. Kalau semisal saya tidak memberatkan umatku, maka pastilah saya akan perintahkan mereka untuk bersiwak pada setiap wudunya. Dalam lafaz yang lainnya disebutkan inda kulli salah, pada setiap salat. Jangan sampai aroma dari bau mulut kita ini mengganggu orang yang di sampingnya. Nah, mengganggu orang yang di samping. Aroma bau mulut yang tidak gosok gigi selama sepekan beda jauh. Beda jauh. Aromanya juga sama, jereng-jerengan. Para ulama bahkan mengkiaskan dalam bab ini aroma para perokok. Orang-orang yang merokok. Masya Allah. Kalau misal kita sholat di samping orang yang penggemar rokok, itu masya Allah itu baunya tidak karu-karuan. Disebutkan tafsirnya fa inna taharatul zahir min tamami taharatil batin. Karena sesungguhnya bersih secara zahir sebagai pertanda bersihnya batinnya. Sebagai pertanda bersihnya batinnya. Soal yang menjaga dirinya jadi sesuatu yang najis dibersihkan akan sebagai pertanda bersihnya batinnya. Karena itulah Allah Azza wa Jalla memuji ahli Quba. Ya kan, ahli Quba, pada mereka ada rijalun, orang-orang yang mencintai untuk kemudian membersihkan diri-dirinya. Allah Azza wa Jalla mencintai orang-orang yang mutahhirin. Naam. Bila mana dengan seseorang membersihkan tubuhnya dari sesuatu yang najis, dia jaga, kemudian menyebabkan Allah Azza wa Jalla mencintai dirinya, maka tentu sebagai bertanda baiknya semua amalan-amalan yang ada pada diri hamba tersebut. Wadum ala hajril asnami wal auzan, dan teruslah engkau berupaya untuk meninggalkan al-asnam wal-awthan, berhala-berhala, patung-patung yang disembah dari selain Allah Azza wa Jal, wajib untuk kemudian seorang muslim meninggalkannya. Disebutkan tafsirnya oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, wa hajruha tarkuha wal bara'at minha wa ahliha. Dan kita menghajar kesyirikan maksudnya adalah dengan kita meninggalkannya, tidak mengamalkannya, tidak berkeyakinan seperti keyakinan ahli syirik, tidak beramal seperti amalan ahli syirik. Wal bara'at minha, berlepas diri dari amalan-amalan kesyirikan tersebut, dia tidak setuju, dia membencinya. Dan demikian pula berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Tidak ikut lihat, tidak ikut nimbrung, tidak ikut melakukan praktek-praktek kesyirikan sebagaimana mereka orang-orang musyrikin mempraktekannya. Faya subhanallah, di masa kita saat ini kita melihat sekian banyak praktek-praktek kesyirikan diubah sedemikian rupa, dikemas seakan-akan itu sebagai budaya yang harus dilestarikan sehingga dijadikan sebagai ajang tontonan yang menarik minat sekian banyak masyarakat-masyarakat yang berupaya untuk kemudian menghadirinya. Acara sedekah laut tak sedikit yang menghadiri menonton acara tersebut. Pada sebagian kampung ketika mereka mengalami musim kering, maka mereka melakukan satu ritual, tujuannya adalah untuk meminta doa kepada Dewi Sri. Nah, dibuat sedemikian rupa, tujuannya adalah agar supaya tanamannya subur dan mendapatkan hasil panen yang demikian besar. Dan yang semisalnya dijadikan sebagai ajang tontonan. Ini tidak selayaknya dilihat dan diikuti oleh seorang muslim. Wa a'mali syirki kulliha. Dan demikian pula engkau senantiasa terus-menerus meninggalkan semua perbuatan-perbuatan kesyirikan secara keseluruhan. Tinggalkan semua dari perbuatan-perbuatan syirik. Fala taqrabuha, janganlah kamu mendekatinya. Janganlah kamu mendekatinya. Ikut nimbrung melihatnya. Nah, Ustaz, ada kuda lumping. Asyik, banyak yang mendem katanya. Banyak yang mendem. Pada melihat geduduk-geduduk. Nah, jangan. Kuda lumping itu seingat saya ada dukunnya, ya kan? Ada dukunnya. Ya kan? Sang dukun inilah yang nantinya dengan praktek ilmu dukunnya, ya apa namanya, menyembuhkan dan memberikan mantra-mantra kepada setiap mereka, orang-orang yang ikut di dalam acara tersebut. Sehingga ada yang kesurupan, makan beling, ya kan, makan kelapa dalam keadaan tidak pakai pisau, pakai gigi. Dan yang semisalnya. Kemudian yang berikutnya, Allah Azza wa Jalla memperingatkan, wala tamnun tastakthir. Artinya adalah wala tu'til atiyah kai taltamisu aktsara minha. Jangan kamu memberikan satu pemberian kepada orang lain tujuannya adalah agar supaya engkau mengharapkan orang tersebut memberikan kepada dirimu yang lebih banyak darinya. Tujuannya agar supaya diberikan balasan. Ini namanya al-man. Yang Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surat Al-Baqarah, dengan adanya al-man tersebut akan membatalkan amalan-amalan sedekah yang dilakukan oleh seseorang. ya membantu si fulan, tujuannya agar supaya si fulan membantunya. Ya memberikan kepada si fulan, tujuannya agar si fulan juga memberikannya. Ini namanya al-man, akan membatalkan amalan sedekah tersebut. Walimardhati rabbika fasbir 'alal awamiri wan nawahi. Dan untuk mendapatkan keridhaan Rabbmu, maka bersabarlah dari menjalankan perkara-perkara yang diperintahkan dan meninggalkan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Ini yang ditafsirkan oleh kebanyakan dari kalangan mereka para ulama tentang makna as-sabr 'alal awamir was-sabru 'ala 'anin nawahi. Karena kesabaran dibagi oleh mereka para ulama menjadi tiga macam kesabaran dalam menjalankan takdir, yang mu'allamah, yang dibenci oleh jiwanya, kesabaran untuk menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, dan kesabaran untuk dia meninggalkan semua larangan-larangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah firmankan dalam ayat yang mulia, fasbir li hukmi rabbik, bersabarlah untuk menjalankan hukum Rabbmu. Dan hukum Allah Azza wa Jalla yang Allah Azza wa Jalla tetapkan pada semua hamba-hambanya ada dua macam. Hukum secara kauni, secara takdir, yang berhubungan dengan takdir. Dan hukum secara syar'i, yang berhubungan dengan al-awamir dan an-nawahi. Itu seluruhnya Allah perintahkan seorang muslim untuk bersabar tatkala menjalaninya. Kemudian pada ayat yang berikutnya, ayat yang ke-8 hingga ke-10, Allah Azza wa Jalla berfirman, fa'idha nuqira fin naqur, fadhalika yawma idhi yawmun asir, na'am, 'alal kafirina ghairu yasir. Disebutkan tafsirnya, fa'idha nufikha fil qarni nafkhatal ba'thi wan nushur. Apabila ditiup sangkakala tersebut, peniupan yang menyebabkan semua makhluk dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin. Dan dalam beberapa ayat dalam Al-Quran disebutkan bahwasannya ditiupkannya sangkakala terjadi selama sebanyak dua kali tiupan. Wa yawma yunfakhu fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa man syaa Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idza hum qiyamun yanzurun. Tiupan yang pertama yang menyebabkan hancurnya semua alam semesta sebagai pertanda datangnya yaumil qiyamah dengan sifat-sifat yang disebutkan demikian dahsyat dan mengerikan oleh Allah Azza wa Jalla dalam beberapa ayat pada Al-Quran. Kemudian tiupan yang kedua adalah tiupan kebangkitan. Para manusia akan dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla Rabbul Alamin dari kubur-kuburnya. Fa'idahum qiyamu yanzurun. Dalam ayat ini Allah Azza wa Jalla mengingatkan apabila sangkakala tersebut ditiup dengan tiupan yang menyebabkan mereka dibangkitkan, fadzalikal waqtu yauma idzin syadidun 'alal kafirin. Maka pada waktu tersebut akan dirasa oleh mereka orang-orang kafir demikian dahsyat, mengerikan. Ghayra sahlin ayakhlusu mimma hum fihi min munaqashatil hisabi wa ghairihi min al ahwal. Tidak mudah bagi mereka untuk bisa terlepaskan dari apa yang mereka miliki berupa kekafiran, kesyirikan, untuk mempertanggungjawabkannya pada saat hisab dan yang semisalnya dari keadaan-keadaan yang dilalui oleh setiap muslim setelah meninggalnya. Jangankan orang-orang kafir, para nabi-nabi saja alaihimussalatu wassalam ketika didatangi oleh manusia, mereka mendatangi Nabi Adam alaihi salatu wassalam, meminta agar supaya mereka diberikan syafaat. Maka para nabi-nabi tersebut mengatakan nafsi, nafsi, ya kan? Mengingat kesalahannya dan bersedih. Bersedih. Para nabi-nabi Allah Azza wa Jalla saja demikian, apalagi orang-orang kafir. Apalagi orang-orang kafir. Sehingga Allah Azza wa Jalla menyebutkan fadzalika yauma idzin yaumun asir 'alal kafirina ghairu yasir. Wallahu a'lamu bisab, karena sudah masuki waktu Isya. Sementara tafsir yang setelahnya kelihatannya memiliki pembahasan yang panjang, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk pertemuan setelahnya kemungkinan libur. Malam Rabu besok kita liburkan taklim pada maghrib hingga isya, karena insyaallah taala kita akan masuki puasa Arafah. Wa tafaddalu hafizakumullah.